sangka begini jadinya akhir dari sebuah cinta. Semula ku mengira di puncak asmara bahagia kita berdua. Namun kenyataan bukan mimpi yang indah. Pahit ku terima dia telah berdusta. Pergi ku rasa sakit karena cinta. Hidup bagai mati rasanya. Namun ku dapatkan arti sebuah dusta. Bahagia hatiku terlepas dari cintanya. Bawalah cintamu pergi, berikan untuk dia. Puaskan diri sesuka hatimu. Biarkan aku sendiri, ku coba untuk mengerti apa arti cinta kasih tanpa kesetiaan. Sakit karena cinta. Hidup bagai mati rasanya. Namun ku dapatkan arti sebuah dusta. Bahagia hatiku terlepas dari cintanya. Bawalah cintamu pergi, berikan untuk dia. Puaskan diri sesuka hatimu. Biarkan aku sendiri, ku coba untuk mengerti apa arti cinta kasih tanpa kesetiaan.